Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita lanjutkan. Untuk yang belum setoran matan, diupayakan pertemuan berikutnya. Sebelum kita melanjutkan syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan Mu'an'an, hadith Mu'an'an yang sangat terkait dengan pembahasan tadlis atau mudallis, ya. Karena bagaimana kemarin syaratnya, siapa yang bisa menyebutkan syarat hadis Mu'an'an yuhkam bilittisal? Kapan hadis Mu'an'an dihukumi ittisal, bersambung? Ada dua syarat, ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Bu Ali, Abu Ubay. Nah, ya, ada imkanu al-liqa. Ada imkanu al-liqa, yaitu al-mu'asarah, hidup satu zaman, sehingga memungkinkan adanya al-liqa, perjumpaan atau pertemuan. Bagaimana kemarin yang sudah dijelaskan terkait dengan hadis Mu'an'an untuk perawi yang mudallis, ada atau para ulama menyebutkan ada berapa tingkatan? Bu Syafi, ada 5 tingkatan, ya. Insya Allah kita sebutkan 5 tingkatan tersebut untuk melengkapi faedah. Adapun kitab yang ditulis oleh para ulama tentang para perawi mudallis atau al-mudallisin, diantaranya yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ini diantara karya yang paling masyhur yang disusun oleh para ulama tentang perawi mudallis. Banyak sebenarnya, ya, tapi yang paling masyhur di antaranya adalah yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab yang berjudul At-Tabyinu li Asma'il Mudallisin. At-Tabyinu li Asma'il Mudallisin. Ini kitab yang disusun oleh siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi, yang menyebutkan di dalamnya nama-nama perawi mudallis. At-Tabyinu fi Asma'il Mudallisin. Atau At-Tabyinu li Asma'il Mudallisin. Penjelasan tentang nama-nama perawi mudallis. Begitu juga dengan judul kitab yang sama, At-Tabyinu li Asma'il Mudallisin, karya Burhanuddin Ibnul Halabi. Burhanuddin Ibnul Halabi. Kemudian juga kitab yang berjudul Jami'ut Tahsil. Jami'ut Tahsil. Fi Ahkamil Marasil. Di dalam kitab ini, yang merupakan karya Al-Ala'i, muallifnya bernama Al-Ala'i, Jami'ut Tahsil Fi Ahkamil Marasil. Karya Al-Ala'i. Ya, Jami'ut Tahsil Fi Ahkamil Marasil, karya Al-Ala'i, di dalamnya muallif menyebutkan 5 tingkatan perawi mudallis. 5 tingkatan perawi mudallis. Yang mana tingkatan ini kemudian dipakai oleh para ulama sebagai acuan untuk menyebutkan tingkatan-tingkatan perawi mudallis. Ada 5. Itu diantaranya yang disebutkan di dalam kitab ini, yang dijadikan sandaran. Yaitu kitab Jami'ut Tahsil Fi Ahkamil Marasil, karya siapa? Al-Ala'i. Tingkatan perawi mudallis yang 5 itu, yang disebutkan dalam kitab ini, dijadikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, sebagai acuan ketika beliau menyusun kitabnya yang berjudul Ta'rifu Ahli Taqdis. Ta'rifu Ahli Taqdis Bimaratibil Mausufina Bittadlis. Ya, jadi, apa yang disebutkan Al-Ala'i di dalam kitabnya Jami'ut Tahsil Fi Ahkamil Marasil, penyebutan tentang 5 tingkatan perawi mudallis, dijadikan oleh siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai acuan ketika beliau menyusun kitabnya yang berjudul apa? Ta'rifu Ahli Taqdis Bimaratibil Mausufina Bittadlis. Yang mana di dalam kitab itu, di dalam kitabnya Ta'rif Ahli Taqdis itu tadi, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau menyebutkan sekitar 152 nama-nama perawi mudallis. Jadi kalau kita ingin merujuk siapa saja yang tergolong mudallisin dengan tingkatan-tingkatannya, kita bisa merujuk ke kitab itu. Disebutkan nama-namanya secara terperinci. Itu di dalam kitab Ta'rif Ahli Taqdis Bimaratibil Mausufin Bittadlis, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kita sebutkan sekarang tingkatan-tingkatannya. Tingkatan perawi mudallis, atau disebut atau disilakan dengan maratibu al-mudallisin. Tingkatan-tingkatan perawi mudallis. Yang pertama, jadi tingkatan ini disebutkan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat tingkatannya. Jadi bukan berdasarkan peringkat-peringkat satu yang paling berat, tidak. Ya. Yang disebutkan pertama, tingkatan pertama itu yang paling ringan. Semakin naik tingkatannya, maka semakin berat tadlisnya. Tingkatan yang pertama dari perawi mudallis, man lam yusuf bidzalika illa nadiran jiddan. Man lam yusuf bidzalika illa nadiran jiddan. Perawi mudallis yang tidak disifati dengannya kecuali sangat jarang. Perawi mudallis yang tidak disifati dengannya kecuali sangat jarang. bihaitsu annahu yanbaghi alla yu'adda fihim. Bihaitsu annahu yanbaghi alla yu'adda fihim. Mana ulang dari awal ya. Man lam yusaf bidzalika illa nadiran jiddan bihaitsu yanbaghi annahu bihaitsu annahu yanbaghi alla yu'adda fihim. Yaitu perawi mudallis yang tidak disifati dengannya, yaitu dengan tadlis, kecuali sangat jarang, yang sepantasnya untuk tidak digolongkan ke dalamnya. Yang sepantasnya untuk tidak digolongkan ke dalamnya. Ini kriteria untuk tingkatan pertama dari maratibul mudallisin. Maknanya, para perawi yang digolongkan ke tingkatan pertama ini adalah perawi yang melakukan tadlis. Akan tapi sangat jarang. Tidak disifati dengan tadlis oleh para a'immah ahlul hadis kecuali sangat jarang. Artinya sangat jarang dilakukan. Para perawi ini sangat jarang melakukan tadlis. Tapi pernah melakukan tadlis walaupun sangat jarang. Karena saking jarangnya atau karena sangat jarangnya sehingga layak untuk tidak disifati atau tidak digolongkan ke dalam mudallis. Jadi seolah dianggap bukan mudallis. Karena sangat jarang melakukan tadlis. Para perawi yang tergolong ke tingkatan ini, di antaranya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ini yang banyak meriwayatkan dari bapaknya, Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ini keponakannya siapa? Keponakannya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga banyak meriwayatkan dari Aisyah, Urwah bin Az-Zubair ini. Karena putra dari Zubair ibn Awam yang menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Sehingga Urwah bin Az-Zubair mahram bagi Aisyah. Sehingga bebas bertemu dengan beliau. Sehingga banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, putranya Hisham bin Urwah meriwayatkan banyak hadis dari bapaknya. Nah, Hisham bin Urwah termasuk tingkatan yang pertama ini. Tingkatan pertama dari maratibul mudallisin. Kemudian Musa bin Uqbah juga masuk ke tingkatan ini. Musa bin Uqbah. Ini di antara contoh-contohnya. Siapa saja jadi contohnya yang termasuk tingkatan pertama? Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian Hisham bin Urwah dan Musa bin Uqbah. Tingkatan kedua man ihtamal al-a'immatu tadlisahu. Man ihtamal al-a'immatu tadlisahu. Perawi mudallis yang mana para imam ahlul hadis memberikan toleransi terhadap tadlisnya. Ana ulang. Man ihtamal al-a'immatu tadlisahu. Perawi mudallis yang mana para imam-imam ahlul hadis memberikan toleransi terhadap tadlisnya, yaitu tadlis yang dilakukannya. Diberikan toleransi, artinya dia apa? Dimaklumi dan kemudian dimaafkan. wa kharraju lahu fis sahih. Dan mereka, yaitu para imam-imam ahlul hadis tadi, meriwayatkan dari perawi mudallis tadi di dalam kitab sahih. Dan para imam-imam ahlul hadis tadi meriwayatkan dari perawi mudallis tadi di dalam kitab sahih. Wa in lam yusarrih bis sama, walaupun dia tidak menegaskan dengan as-sama. Walaupun dia tidak menegaskan dengan as-sama. Bisa dimaklumi, bisa dipahami enggak kira-kira ini? Wa in lam yusarrih bis-sama, walaupun tidak menegaskan dengan as-sama. Maknanya apa ini? Maknanya, walaupun perawi tadi di dalam sanadnya tidak mengatakan sami'tu atau haddatsana. Artinya apa? Dengan sighah an. An fulan. Atau dengan sighah an, anna fulan qala. Ya. Jadi walaupun tidak menegaskan dengan as-sama, tidak mengatakan sami itu, tidak mengatakan haddatsana, tetap diterima periwayatannya dan dianggap bersambung sanadnya sehingga dikeluarkan di dalam kitab sahih. Kenapa yang demikian itu? Ada sebabnya. Wadhalika li imamatihi karena keimaman perawi tersebut. Artinya walaupun dia termasuk perawi yang mudallis, tapi karena memiliki imamah, kedudukan, dikenal kredibilitasnya, dikenal keilmuannya, dikenal ketakwaannya, dan sebagainya, dari sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirinya, dikenal sebagai seorang imam. Ya, itu sebab yang pertama. Wa dzalika li imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawah. Dan karena sangat sedikitnya tadlis yang dia lakukan, dan karena sangat sedikitnya tadlis yang dia lakukan, fi jambi marwa, jika dibandingkan dengan banyaknya riwayat yang dia sampaikan. Ana ulang lagi dari awal. Man ihtamal al-a'immatu tadlisahu. Perawi mudallis yang para imam-imam ahlul hadis memberikan toleransi terhadap tadlisnya. Wa kharraju lahu fis sahih, dan meriwayatkan darinya di dalam kitab sahih. Wa in lam yusarrih bis sama, walaupun dia tidak menegaskan dengan as-sama. Tidak menegaskan telah mendengar langsung hadis tersebut. Wa dzalika li imamatihi. Yang demikian itu karena keimaman perawi tersebut. Wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawah. Dan sangat sedikitnya tadlis yang dia lakukan jika dibandingkan dengan banyaknya riwayat yang dia sampaikan. Contohnya siapa? Sufyan ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ini termasuk tingkatan yang kedua ini. Aw kana la yudallis illa an thiqatin. Aw kana la yudallis illa an thiqatin. Ini masih tingkatan yang kedua, tapi punya sifat yang berbeda. Masuk tingkatan kedua karena apa? Selain karena imamahnya, Ya. Juga karena apa? Karena dia tidak melakukan tadlis kecuali dari seorang perawi yang thiqah. Au kana la yadlis illa an thiqah. Tidaklah dia melakukan tadlis kecuali dari seorang perawi yang thiqah. Jadi kalau di atasnya ada perawi thiqah, dia gugurkan, tidak dia sebutkan. Langsung menyebutkan perawi yang atasnya lagi. Ya. Kenapa? Karena thiqah. Sehingga tidak disebutkan. Dan sudah diteliti para ulama, ternyata memang tidak, dia tidak melakukan tadlis kecuali dari seorang yang thiqah. Ini semisal Sufyan ibn Uyainah yang termasuk seperti ini sifatnya. Tidak melakukan tadlis kecuali dari perawi yang thiqah. Itu Sufyan ibn Uyainah. Jadi gampang hafalnya. Ya, dalam satu tabaqah atau tingkatan ini ada dua contoh, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah. Tingkatan yang ketiga, al-martabatu ats-tsalitsah, man aktsara min at-tadlis, perawi mudallis yang banyak melakukan tadlis. Perawi mudallis yang banyak melakukan tadlis, falam yahtajjal a'immatu bisyai'in min ahadithihim illa bima sarrahu fihi bisama'. Perawi mudallis yang banyak melakukan tadlis dan para a'immah tidak berhujjah dengan satu pun dari hadis-hadisnya, artinya tidak menerima satu pun dari hadis-hadisnya kecuali ketika mereka menegaskan telah mendengar langsung hadis tersebut. Ya, illa bima sarrahu fihi bisama, kecuali setelah mereka menegaskan as-sama, mendengar langsung hadis tersebut. Wa minhum man radda hadithahum mutlaqan wa minhum man qabalahum mutlaqan. Akan tapi untuk tingkatan yang ketiga ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul hadis. Ada yang menerima hadisnya secara mutlak, ada yang menolak hadisnya secara mutlak. Ini nanti perlu diberi keterangan seperti ini untuk membedakan dengan tingkatan yang keempat. Kalau tingkatan yang ketiga ini secara yang rajih adalah tidak diterima hadisnya ketika meriwayatkan dengan sigoh an'anah, kecuali dia menegaskan telah mendengar langsung hadis tersebut. Mungkin di tempat yang lain, di riwayat yang lain. Ya. Yang rajih, untuk tingkatan ketiga ini, tidak diterima hadisnya kecuali setelah dia menegaskan dia mendengar langsung hadis tersebut. Akan tapi masih ada perbedaan pandang di kalangan ahlul hadis. Ada yang tetap menerima hadisnya secara mutlak, ada yang menolak hadisnya secara mutlak. Yang termasuk tingkatan tiga ini adalah Abu Zubair. Abu Zubair Muhammad bin Muslim Al-Makki. Kunyahnya Abu Zubair, namanya Muhammad bin Muslim Al-Makki. Yang rajih kalau ada hadis Abu Zubair, ada hadis yang di sanadnya terdapat Abu Zubair Muhammad bin Muslim Al-Makki, maka tidak diterima hadisnya tidak dihukumi ittisal kecuali ketika dia menegaskan dengan as-sama, meriwayatkan dengan sami'atu atau haddatsana atau yang semisalnya. Kalau meriwayatkan dengan sighah'an, maka tidak diterima hadisnya. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat. Manittafaqal a'immatu 'ala annahu la yuhtajju bi syai'in min ahaditsihim. Perawi mudallis yang para imam, para a'immah sepakat. Nah, ini bedanya dengan yang tingkatan ketiga tadi. Kalau tingkatan keempat ini, perawi mudallis yang para a'immah sepakat untuk tidak berhujjah dengan satupun dari hadis-hadisnya, artinya tidak menerima satupun dari hadis-hadisnya, illa bima sarrahu fihi bisama', kecuali ketika dia menegaskan dengan as-sama'. Kecuali ketika dia menegaskan dengan as-sama', yaitu menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung hadis tersebut. Kenapa para a'immah sepakat untuk tingkatan yang keempat ini, untuk tidak menerima hadisnya sampai dia menegaskan dengan as-sama'? Likathrati tadlisihim anid du'afa wal majhulin. Karena banyak melakukan tadlis dari perawi-perawi yang do'if dan majhul. Jadi tingkatan keempat ini, para perawi yang masuk tingkatan keempat ini, banyak melakukan tadlis dari perawi yang do'if maupun majhul. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis dari perawi do'if yang lemah atau majhul, dia gugurkan. Dia tidak menyebutkan barakallahu fikum namanya. Yang termasuk tingkatan keempat ini adalah Baqiyatu Ibnul Walid. Baqiyah dengan ta' marbutah ya. Baqiyatu Ibnul Walid. Tingkatan yang kelima, terakhir. Man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Perawi mudallis yang didu'ifkan, dilemahkan karena sebab yang lain selain tadlis. Perawi mudallis yang didu'ifkan, dilemahkan karena sebab atau faktor yang lain selain tadlis. Jadi di samping dia seorang perawi mudallis, ada sebab yang lain yang menjadikan dia lemah, dhaif. Makanya seperti ini, fa hadithuhum mardudun. Wa in walau sarrahu bisama', maka hadisnya tertolak walaupun dia menegaskan dengan as-sama'. Di tingkatan yang kelima ini, hukum hadisnya, riwayatnya ditolak. Walaupun dia menegaskan dengan as-sama', walaupun dia mengatakan sami'tu atau haddathana, atau haddathani, ketika meriwayatkan hadis, tetap ditolak periwayatannya. Ya. Karena ada sebab yang lain yang menjadikan dia lemah. Ya. Illa, kecuali, illa ayyuwassaqa man kana dha'fuhu yasiran, kecuali dia disiqahkan, kecuali dia disiqahkan, artinya ada imam ahlul hadis yang mensiqahkannya jika lemahnya itu ringan, jika perawi mudallis tadi kelemahannya ringan. In kana man kana dha'fuhu yasiran. Jadi ada yang mensikohkannya dan syaratnya kelemahannya ringan. Yang masuk kategori ini atau tingkatan lima ini adalah Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah. Demikian lima tingkatan mudallisin atau maratibul mudallisin. Untuk sumbernya, antum bisa merujuk langsung ke kitab Jami'ut Tahsil Fi Ahkamil Marasil karya Al-Ala'i atau kitab Ta'rif Ahli Taqdis, Ta'rifu Ahli Taqdis Bimaratibil Mausufina Bittadlis karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? 37. Taib ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang binillahi ta'ala. Itu 37 belum dipotong yang awal. Mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diupayakan tadi dihafalkan tingkatan mudallisin tadi dihafalkan ya. Beserta nama-namanya tadi yang sudah disebutkan ya. Dan bagaimana sifat-sifatnya atau kategorinya apa yang masuk kategori 1, kenapa dan siapa saja itu diupayakan untuk dihafal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.